Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat ya? Ya kenalin, nama gue Ipin dan gue adalah anak seorang pedagang sayur, teman-teman. Dan gue sangat bersyukur karena dengan nyokap gue jualan sayur, gue bisa disekolahin. Dari SD sampai sekarang gue udah jadi sarjana. Makanya nama gue sekarang ada gelarnya, Nur Arifin ST. Sarjana Timun. Sarjana Teknik. Teknik jual timun. Iya. Dan di kampus tuh banyak banget temen gue yang bilang, ah lu mah enak pin anak tukang sayur, makan sayur mulu. Ya Allah. Ya enggak juga lah. Gue makan sesuai dengan nyokap gue masaknya apa. Nyokap gue masak ayam, ya gue makan ayam. Nyokap gue masak sayur, ya gue makan sayur. Nyokap gue gak puasa ya, nyokap gue gak masak, ya gue puasa gitu kan. Bukannya apa-apa, kalau semua orang pemikirannya sama kayak temen gue dan beneran kayak gitu, ini jadinya aneh. Oke lah, kalau gue anak tukang sayur, makannya sayur. Anak tukang daging, makannya daging. Lah kalau anak tukang sunat? Masa makan gunting sunat? Gitu? Iya. Dan sebagai anak yang baik gitu, gue tuh tiap pagi bantuin. Cuman kadang gue suka males gitu sama ibu-ibu yang kalau belanja, dia nawar, tawaran yang gak dapet, suka pura-pura pergi. Tau ya? Jadi ada yang belanja, mas jamur berapa? 12 bu, nggak dapat 10 ribu? Enggak bu, ya udah nggak jadi deh. Terus pura-pura pergi berharap dipanggil. Bukannya apa-apa, cuma perkara 2 ribu. Ya Allah, kenapa harus sedrama itu? Lagian juga itu jamur modelnya 11 ribu. Rasanya pengen gue kerjain gitu, jadi gue panggil, bu sini bu. Iya mas, jadi 10 ribu? Enggak bu. Nih ibu saya kasih ongkos 10 ribu, ibu cari jamur sendiri di hutan. Yaelah mas, gitu amat. Oke, tetap diambil ya. Bukannya apa-apa gitu, gue tuh bosen gitu triknya itu-itu mulu. Kalau mau gantilah triknya pakai yang lain apa. Misalkan kalau gak dapet tuh pura-pura cerita sedih gitu kan. Jadi belanja, mas jamur berapa? 12 bu, gak dapet 10? Enggak bu. Mas, asal mas tahu ya mas, saya tuh cuma punya duit 10 ribu mas. Udah gitu kalau hari ini anak saya gak makan jamur, anak saya gak bisa tumbuh besar mas. Kok gitu bu? Iya anak saya Mario Bros. Dan jujur gue tuh suka ada mindernya. Masih suka ada mindernya. Apalagi kalau gue suka sama cewek. Soalnya gue pernah suka sama cewek, ceweknya tuh cantik. Terus kayak gaul gitu, anak orang kaya gitu. Gue tuh suka, tapi gue tuh suka gak pede ngedeketinnya. Apalagi setelah gue tahu saingan gue tuh anak pengusaha yang kalau kemana-mana bawa mobil. Kalau dibandingin sama gue, ya Allah gak ada apa-apanya. Gue mah cuma cowok biasa gitu ya, kalau kemana-mana naik motor bebek. Itu juga motor bebek 2006. Belum lagi kalau di lampu merah, di gebiar motor gede, berubah jadi otopet. Ini gue nih, weng, iyalah bang, tega amat. Iya. Dan biasanya kalau kita pendekatan, tuh kan harus ngapel ke rumahnya ya. Dan untuk mencuri perhatian orang tuanya, kita tuh harus bawa sesuatu. Bener gak? Iya. Kalau anak pengusaha gitu, halo pak, oh ya kebetulan pak ini ada titipan dari mama. Kebetulan ini menu baru di restoran mama, ayam bakar cabai hijau. Enak, anak orang kaya, anak pengusaha. Gua gitu kan, halo pak, ini ada titipan dari mama. Kebetulan sayuran baru pak, wortel bakar cabai hijau. Enak kok pak, dimakan sama ayam bakar yang tadi. Wortel, emang saya Bugs Bunny. Kelinci gitu teman-teman. Iya. Tapi di situ akhirnya gue memutuskan untuk tetap mendeketin gitu. Dan alhamdulillah setelah 5 kali ngapel, rumahnya banyak wortel. Terima kasih gue Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Suci 8 setiap hari Sabtu jam 7 malam eksklusif hanya di Kompas TV. Dan jangan lupa kunjungi YouTube Stand Up Kompas TV untuk mengetahui materi terbaru kami. Jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Let's make love.